Thank you.

ada tebingnya ada, tebingnya ada di para pantai. Tebingnya ada, tebingnya ada, tebingnya ada di para pantai. Ama kakang cakari ading, cakari ading. Ading ni ada, ading ni ada, ading ni ada lah di ketua. Ading ni ada, ading ni ada, ading ni ada lah di ketua. Ama petang nak mandi nian, nak mandi nian. Rembia ada, rembia ada, rembia ada di para padi. Rembia ada, rembia ada, rembia ada di para padi. Ama kakang nak jadi nian, nak jadi nian. Payulah ngatur, payulah ngatur, payulah ngatur lah ngepejadi. Payulah ngatur, payulah ngatur, payulah ngatur lah ngapa jadi. Batang bukan sembarang batang, sembarang batang. Lapuding batang, lapuding batang, lapuding batang di para jadi. Lapuding batang, lapuding batang, lapuding batang di para jadi. Kakang bukan sembarang kakang, sembarang kakang. Ading nak kakang, ading nak kakang, ading nak kakang, ye pacak ngaji. Ading nak kakang, ading nak kakang, ading nak kakang, ye pacak ngaji. Lok mana lah batang kerma, lah batang kerma. Thank you. Batanglah kuning, batanglah puding, batanglah puding di pemandian. Batanglah kuning, batanglah puding, batanglah puding di pemandian. Ading ni masih, ading ni masih, ading ni masih nak kakak Mia. Ading ni masih, ading ni masih, ading ni masih nak kakak Mia. Thank you. Sekitar ada Bengkulu, ada Batu Raja, ada Pagar Alam, ada Kisam, ada berjanji.